والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يقول السائل: في التلبية مظاهر وأسرار للتوحيد، ما أبرز هذه المظاهر يا شيخ في التلبية؟ التلبية شعار المحرم، وهي إعلان للتوحيد، فأول ما يتلفظ به المحرم عند عقد الإحرام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالله جل وعلا شرع لنا أن نعلن هذا عندما نعقد الإحرام لنتذكر به أن مناسك الحج يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، ليس فيها شركة لأحد، ولا لمطمع دنيوي، ولا رياء، ولا سمعة. ومن باب أولى أن الحاج بل المسلم عموما في حج وغيره يتجنب الشرك الأكبر والأصغر، لا شريك لك، يتجنب الشرك الأصغر والأكبر حتى تصح أعماله، تقبل عند الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه تذكير للحاج بأن يخلص حجه وعمرته لله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج والعمرة بأداء مناسكهما لله، يعني خالصة لله عز وجل، ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، يعني لا يحج من أجل أن يأخذ مطمعا دنيويا، إنما يحج رجاء ثواب الله عز وجل. وما يعطى من المال يستعين به على الحج هذا لا بأس به، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. Pertanyaannya pada talbiyah ada syiar tauhid dan yang lainnya. Apa syiar yang paling nampak pada talbiyah, wahai Syekh? Kemudian Syekh mengatakan, talbiyah adalah syiar orang yang melakukan ihram dengan dia mengakui tauhid, mengikrarkan tauhid. Lafaz yang pertama kali diucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengucapkannya ketika hendak ihram, supaya kita teringat bahwa manasik haji itu wajib dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, tidak menyekutukan padanya dengan sesuatu apapun, tidak untuk mengejar tujuan duniawi, tidak juga untuk riya atau sum'ah. Dan yang terpenting, bahwa orang yang menunaikan ibadah haji, bahkan seorang muslim secara umum, baik dalam pelaksanaan ibadah haji maupun yang lainnya, ia harus menjauhi kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Tidak ada sekutu baginya, supaya sah amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ada peringatan bagi orang yang menunaikan ibadah haji agar mengikhlaskan haji dan umrahnya untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah maksudnya ikhlas karena Allah, tidak menyekutukannya, tidak berbuat riya, tidak berbuat sum'ah, tidak juga berharap untuk mendapatkan dunia. Maksudnya ia tidak menunaikan ibadah haji dengan tujuan duniawi, namun ia menunaikannya karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Dan jika dalam pelaksanaannya dia diberi harta untuk meringankan dalam nafkah haji misalnya, maka tidak mengapa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz-zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah taqwa. Nah,